وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ونبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفي آية أخرى قال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله pada Jumat ini Allah memberikan kita berbagai nikmat yang memungkinkan kita hadir menjadi orang-orang pilihan, manusia pilihan di sisi Allah, karena kita adalah sebagian kecil yang terpilih dan terpanggil memasuki masjid pada saat panggilan Jumat hari ini. Kita patut mensyukuri nikmat itu. Kemudian yang kedua adalah mari kita memanjatkan selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minad dhulumati ilan nur, dari situasi yang gelap tanpa cahaya menuju cahaya yang terang benderang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an adalah sumber segala ilmu, memuat banyak hal, memuat banyak kisah, menyediakan aneka amsal atau perumpamaan agar kita mudah memahami Al-Qur'an. Dan salah satu di antaranya adalah kisah yang pertama kali atau pada awal-awal Al-Qur'an dipaparkan sedemikian rupa, yakni kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini menjadi sangat menarik karena kemudian kita akhirnya mengetahui sebahagian rahasia masa lalu, seperti apa sebenarnya penciptaan manusia. Nabi Adam alaihissalam adalah representasi makhluk yang dilengkapi dengan keunggulan khusus. Memang Al-Quran menyebutkan bahan dasar Adam alaihissalam min turab, mimma immahin, dari tanah, dari air yang hina. Tapi kemudian pada air yang hina itu Allah tiupkan rohnya, wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dalam kisah yang pertama kali diungkapkan dalam surah Al-Baqarah, kita kemudian menyimpulkan di sana bahwa pada mulanya malaikat pun terheran-heran mengapa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam atau makhluk manusia. Kemudian mereka diperintahkan Allah untuk menghormati Adam. Dan kemudian semua makhluk bersujud kepada Adam kecuali satu, iblis. Dan kemudian kita juga mendapatkan informasi dari Al-Qur'an bahwa iblis menampik perintah Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin, karena ia merasa dirinya lebih besar. Dalam ayat lain ia mengatakan, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api sementara Adam tercipta dari tanah. Kalau kita menggunakan kaidah ilmu fisika, apa yang disampaikan iblis adalah benar secara logika. Memang api yang merupakan representasi peralihan antara materi menuju energi lebih tinggi nilainya, lebih tinggi martabatnya dibandingkan materi atau tanah. Tapi kemudian akhirnya Allah mengutuk iblis karena sebenarnya ada satu rahasia yang istimewa di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mengapa kemudian Nabi Adam alaihissalam yang telah diberitahu sebelumnya atau mendapatkan berbagai nikmat yang digambarkan dalam Al-Qur'an, sekurang-kurangnya menurut Khatib ada 6 nikmat yang Allah karuniakan kepada Adam. Yang pertama adalah Allah karuniakan pasangan yang istimewa. Dan tidak ada lagi pasangan lain yang lebih cantik pada saat itu di muka bumi. Kemudian Allah karuniakan kepadanya tempat tinggal, minuman yang lengkap, makanan yang cukup, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Adam dan istrinya tidak akan merasakan teriknya panas matahari. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah karuniakan ilmu, atau kalau boleh tepatnya adalah pangkal atau basis data ilmu yang kelak ilmu yang ada di muka bumi ini diturunkan melalui al-asma'a kullaha. Bukan itu saja, Allah juga mengingatkan kepada Adam, nanti kelak ada makhluk yang namanya iblis mempunyai karakter syaitonia yang kelak akan menjatuhkanmu. Maka sebenarnya bisa kita simpulkan, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang nyaris sempurna, yang nyaris lengkap nikmat Allah kepadanya. Tapi mengapa, pertanyaan adalah, mengapa Nabi Adam alaihissalam tergoda dan terjatuh? Kalau ada orang yang kekurangan harta, dan kemudian dia melakukan tindakan tercela, maka masih ada alasan psikologis yang bisa kita terima, karena orang ini kekurangan. Tapi kalau ada orang yang berkecukupan, hartanya melimpah, kemudian berpangkat tinggi, mulia kedudukannya, kemudian akhirnya jatuh tergoda, menerima tawaran yang sebenarnya sudah ada pada dirinya, maka ini menjadi pertanyaan yang aneh. Pertanyaan yang menarik bagi kita. Padahal sebenarnya ketika iblis menggoda Adam alaihissalam, dia menawarkan sesuatu yang sebenarnya ada sudah pada Adam alaihissalam. Kata iblis, silahkan dekati pohon itu. Nanti kalian akan menjadi orang-orang yang abadi. Padahal keabadian itu sudah ada pada Adam alaihissalam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran, maka sebenarnya mengapa Adam alaihissalam terjatuh? Mengapa kemudian orang, manusia, dan ini adalah menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, bahwa tidak menjadi ukuran bahwa orang yang cukup atau berlebihan atau diberi Allah kelebihan, maka kemudian dia tidak merasa kekurangan. Tidak menjadi ukuran. Dan kemudian kita juga malah menyaksikan, mohon maaf kalau bicara soal korupsi, maka sebenarnya pelaku terbanyak justru adalah orang-orang yang berkecukupan. Orang-orang yang berilmu tinggi. Kalau orang-orang yang tidak berkecukupan dan tidak berilmu tinggi, seandainya pun dia melakukan tindakan semacam itu, tidak besar efeknya. Pertanyaannya mengapa? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memberikan jawaban. Yang pertama dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Thaha ayat 15. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Yang pertama adalah, sebenarnya Allah telah melengkapi segalanya kepada Adam. Tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam kehilangan tekad atau azam untuk menegakkan komitmen yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Kita pun mungkin barangkali kalau dalam keadaan tidak mood, jenuh, kita juga barangkali ada saatnya kehilangan tekad atau semangat untuk melakukan sesuatu. Padahal itu adalah tugas kita sehari-hari. Dan itu pun dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Fanasi. Dan sampai akhirnya dia lupa. Mula-mula lupa kepada Allah. Al-Quran mengingatkan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Jangan kita terus-menerus lupa kepada Allah. Mengapa? Nanti Allah akan membuat kita lupa diri. Dan itulah awal kejatuhan Adam. Mula-mula dia lupa. Lama-lama lupa diri. Lama-lama lupa komitmen. Dan akhirnya lupa bahwa dia telah mendapatkan nikmat yang luar biasa istimewanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, akibat lupa tadi, maka kemudian akhirnya, dan barangkali kalau kita ingin menelusuri, mengapa seseorang yang sudah diberi Allah nikmat, dan kemudian sudah diberikan berbagai fasilitas, azamnya kemudian tidak terasa kuat, jawabannya adalah azam atau tekad adalah fungsi dari niat yang totalitas dan utuh. Dan dalam bahasa Al-Quran, niat ini disebut dengan ikhlas. Jadi pangkal kejatuhan Adam alaihissalam adalah keikhlasan yang terganggu, menyebabkan kemudian azamnya turun, azam ini menyebabkan dia menjadi pelupa, mula-mula lupa kepada Allah, kemudian lupa kepada komitmen, lama-lama akhirnya lupa diri. Dan pada saat lupa diri ini, datang tawaran iblis laknatullah. Memang sepintas lalu tawaran ini bisa dicegah oleh Adam. Karena dia masih ingat sedikit tentang komitmen yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lewat mekanisme yang diistilahkan kalau sekarang nasihat. Wa qasamahuma, iblis bahkan bersumpah palsu di hadapan Adam. Dia bersumpah di hadapan mereka berdua, innilakuma laminan nasihin. Saya ini adalah konsultan yang paling baik. Kira-kira gitu bahasa modern sekarang. Maka kemudian akhirnya Adam menerima nasihat atau saran dari iblis. Dan kemudian Adam akhirnya menjalankan atau akhirnya memakan atau merasai pohon terlarang tersebut. Dan ada lagi yang menarik. Sebenarnya dibalik godaan iblis, sebenarnya ada iming-iming yang perlu juga kita pahami atau kemudian kita perhatikan dengan baik. Yakni ketika iblis menawarkan kepada Adam alaihissalam, ia mengatakan bahwa dibalik larangan Allah untuk mendekati buah kuldi atau pohon yang terlarang tersebut, nanti kalian akan menjadi abadi. Dan memang dalam sejarah manusia, semangat ingin abadi. Ingin tetap kaya, tetap cantik, tetap ganteng, tetap berpangkat. Ini semangat kita semua. Hanya saja kemudian agama memberi rambu-rambu kepada kita. Jadi dorongan yang kemudian atau syahwat yang disentuh oleh iblis pada diri Adam alaihissalam adalah mengiming-imingi keabadian. Industri kosmetika berkembang karena semangat manusia ingin mendapatkan keabadian, kecantikan. Maka lewat tiga hal tadi, tiga faktor tadi, terjatuhlah Adam alaihissalam. Qulna ihbitu minha jami'a, kata Allah, kalau sudah seperti itu, turunlah kalian semua. Maka terjatuhlah Adam alaihissalam. Dan kemudian kita berusaha untuk mempelajari dengan baik agar kejatuhan ini tidak kita alami berulang kali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib memperkenalkan atau menjelaskan sedikit lagi perihal kejatuhan Adam. Pada saat Adam mengalami kejatuhan, perhatikan baik-baik teks ayat Al-Quran yang berkenaan dengan itu. Allah menginformasikan kepada kita, Adam akhirnya memasukkan barang haram ke dalam mulutnya. Dan sejak saat itu, sistem kekebalan tubuh atau kekebalan diri kita terhadap kemaksiatan kemudian dirusak oleh barang yang haram ini. Kelak kemudian orang yang memakan yang haram akan mudah jatuh kepada kemaksiatan berikutnya. Maka Al-Quran menggambarkan kepada kita, terbukalah aurat Nabi Adam dan istrinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini catatan buat kita. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, orang-orang yang memakan yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ada seorang sahabat Nabi yang ketika sempat memakan sebutir kurma, baru dikunyahnya dan belum tertelan, dia bertanya kepada orang yang memberikannya. Kebetulan orang ini adalah khadamnya. Katanya, dari mana engkau dapatkan kurma ini? Wahai Abu Bakar, kalau saya tidak salah, itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, ini aku dapatkan dari upahku meramal orang. Aku sebenarnya bukan seorang dukun, tapi kemudian orang percaya dengan ramalanku. Maka kemudian aku diberikan beberapa butir kurma. Dan inilah yang kuberikan kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar langsung mengeluarkannya dari mulutnya. Karena ia mengatakan satu butir kurma ini akan membuat seluruh tubuhnya terbawa ke neraka. Maka sebenarnya luar biasa godaan iblis. Dia cukup memasukkan barang yang haram, maka hancur sistem kekebalan tubuh kita terhadap kemaksiatan. Allah subhanallah yang maha sempurna menciptakan kita dengan sistem imunitas terhadap kemaksiatan pada dasarnya. Pada dasarnya kita tidak suka maksiat sebenarnya. Tapi kemudian karena sistem kekebalan itu dirusak, ada sesuatu yang masuk, dan maka kemudian akhirnya ketika itu rusak, maka segala godaan akan mudah masuk ke dalam diri kita. Inilah barangkali rahasia. Mengapa iblis bersikeras menggoda Adam agar menyentuh dan memakan atau merasakan buah yang terlarang tersebut. Kemudian inilah yang penting bagi kita sebagai manusia. Oh, kita adalah makhluk yang mungkin mengalami kesalahan, mungkin terjatuh. Yang penting jangan jatuh berkali-kali. Mungkin berdosa. Sangat mungkin kita kemudian jauh dari jalan Allah. Tapi yang paling penting adalah jalan yang satu ini perlu kita perhatikan, yakni jalan pertobatan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimati fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Kalaulah Allah tidak membukakan jalan pertobatan kepada manusia, maka kita yang bersalah pasti putus asa. Dan tidak ada lagi emergency exit, sehingga kita akan berkutat dengan pertobatan. Dan perlu juga kita belajar dari iblis. Iblis menampik jalan pertobatan, maka sampai hari kiamat dia selalu dalam kesesatan dan dia selalu dalam kesalahan. Beruntung Nabi Adam alaihissalam, dia memilih jalan pertobatan. Dan barangkali ini pelajaran yang perlu kita ambil dari kejatuhan Adam alaihissalam. Kita harus mengambil jalan pertobatan. Untuk mengambil jalan pertobatan ini, jangan kita bayangkan besarnya dosa kita. Malu kita pasti. Jangan kita bayangkan aib kita. Tidak sanggup kita untuk menanggungnya. Jangan pula kemudian kalau membayangkan pertobatan ini, ya resikonya karena kita harus berubah. Tapi bayangkan apa yang Allah iming-imingkan kepada mereka yang bertaubat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menggambarkan kegembiraan Allah menerima mereka yang bertaubat. Lebih gembira dari seseorang yang membawa barang dagangan, kemudian ketika dia tertidur, barang ini terbawa orang lain, atau terbawa kendaraannya, dan kemudian dia cari ke sana kemari, sampai hampir putus asa dia, tiba-tiba barang itu datang kembali. Sampai ketika dia saking kagetnya, gembiranya, melihat barang itu kembali, dia salah ucap. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira daripada orang yang melihat barangnya yang hilang tadi kembali kepada orang yang bertaubat. Karena itu taubat, jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu musim tertentu baru kita bertaubat. Jangan menunggu hari baik, hitungan tertentu, tidak. Bertaubatlah sekarang. Dan kemudian bertahaplah kita menyelesaikan pertobatan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga at the end of our life, ujung dari kehidupan kita adalah jalan sempurna pertobatan kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Sekarang kita memulai bertobat dan ujung kehidupan kita adalah jalan sempurna. Telah sempurna, telah tuntas semua pertobatan kita. Dan kalau seperti itu, insya Allah kita akan memasuki surga dengan tidak lagi ditanya oleh malaikat tentang catatan dosa kita. Mengapa? Karena semua dosa tersebut telah dihapus buku atau di write off oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dia yang punya otoritas untuk menghapus buku semua dosa dan catatan kesalahan manusia. Mari kita dengan khutbah yang singkat ini mohon kepada Allah ampunannya agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari kisah kejatuhan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dan kita juga mungkin dalam skala tertentu mengalami hal yang sama. Tapi jangan kita putus asa, karena Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi masalah yang sedang kita hadapi. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'waj, wa ya qadiyal haja. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.